بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Namanya halaqah itu berbentuk bundar, bukan sayap kanan sayap kiri. Ada sunnah, dan itu sunnah. Kita masuk kepada ayat ke-13 dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka orang-orang munafik itu, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nasu, sebagaimana manusia beriman, yaitu kaum mukminin. Qalu, mereka akan menjawab, anu'minuka, apakah kami disuruh beriman, apakah kami akan beriman, kama amanah, bagaimana berimannya as-sufaha'u, orang-orang dungu. As-sufaha jamak, mufradnya as-safihu, artinya orang-orang dungu, orang-orang bodoh. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka itu sendirilah, humus sufaha'u, ya mereka sendirilah yang dikatakan sebagai orang-orang yang dungu. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ay, yaitu idza qila lil munafiqina, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian seperti berimannya manusia. Siapa annas, siapa manusia yang dimaksud? Ay, ka imanis sahabati radhiyallahu anhum, yaitu seperti berimannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang Allah telah meridhai mereka. Bagaimana imannya para sahabat Nabi? Wa wal imanu bil qalbi wal lisan, yaitu beriman dengan hati dan lisan. Qalu, mereka orang-orang munafikin ketika dinasihati demikian, yaz'umuhumul batil, bizamihimul batil, bizamihimul batili, dengan Mereka mengatakan dengan zam, sangkaan. Sangkaan mereka yang batil mengatakan anu'minu kama amanat sufaha. Apakah kami akan beriman seperti imannya orang-orang dungu? Siapa orang dungu yang mereka para munafikin maksudkan? Ya'nuna qabbahahumullah as-sahabata radhiyallahu anhum. Ya'nun, mereka maksudkan, mereka maukan dengan gelar as-sufaha, dengan gelar sebagai orang-orang dungu. Qabbahahumullah, semoga Allah menghinakan, menjelekkan mereka. Semoga Allah menjelekkan para munafikin itu. Mereka menggelari as-sufaha. Siapakah yang digelari sufaha? Yaitu as-sahabata radhiyallahu anhum, para sahabat Nabi digelari dengan as-sufaha, orang-orang dungu. Liza'mihim anna safahahum, karena sangkaan mereka, sangkaan orang munafik itu, anna safahahum, bahwasannya kedunguan mereka itulah aujabalahumul imana, yang mengharuskan mereka untuk beriman. Jadi orang munafik menyangka bahwa para sahabat itu beriman karena maklum orang-orang rendahan, orang-orang dungu, begitu kata mereka. Yang menyebabkan mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kata orang munafik, ialah karena kedunguan. Wa tarkal awtani, dan karena kedunguan dan kebodohan mereka pula menyebabkan mereka para sahabat itu meninggalkan negeri-negeri mereka, hijrah ke Madinah. Wa mu'adatal kuffari, dan juga sangkaan orang munafik itu bahwa para sahabat Nabi memusuhi orang-orang kafir itu karena kedunguan mereka pula. Iya. Ini sangkaan atau penilaian orang-orang munafik di zaman itu. Ya persis orang munafik di zaman ini juga demikian. Ketika diajak untuk beriman seperti imannya para salafus saleh, para sahabat Nabi dan para tabi'in serta tabi'in tabi'in, apa jawabannya? Loh, kita kan sudah di zaman modern, zaman yang kemajuan. Masa kita disuruh kembali beriman zaman onta? Bahasanya lain, tapi ya itu juga maknanya, kurang lebih. Menganggap beriman dengan cara imannya para salafus saleh, para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in, tabi'in tabi'in, itu adalah kemunduran imannya orang-orang yang terkebelakang. Ya, munafik zaman ini juga begitu. Sama seperti munafik zaman dulu yang disitir oleh Allah di dalam ayat ini. Persis. Ya. Wal aqlu indahum yaqtadhi dhidd dzalika. dan akal yang ada pada mereka, sesungguhnya yaqtabi bidul dzalik, memastikan bidul dzalik, lawan daripada penilaian itu, akal yang sehat. Kalau mereka mau mengikuti akal yang sehat, maka keadaan semuanya lawan daripada apa yang diucapkan oleh mereka. Fanasabuhum ila safahi, maka mereka menisbahkan para sahabat itu, para sahabat Nabi itu, ila safahi, kepada kedunguan. Ya, menganggap para sahabat itu bodoh, terkebelakang, sehingga cenderung ikut-ikutan, ya, dan berimannya para sahabat kepada Nabi itu imannya orang-orang bodoh, begitu. Wa fi dhimni dzalika, padahal dalam kandungan itu, tuduhan tersebut, apa yang sesungguhnya di balik itu, annahum humul uqala'u arbabul hija wan nuha, mereka para sahabat itu sesungguhnya adalah al-uqala, orang-orang yang cerdas, yang mempunyai kecerdasan. Al-hija wan nuha maknanya sama, ulil nuha, ulil hija, yaitu orang-orang yang mempunyai akal panjang, yang cerdas. Yang beriman dengan Nabi itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan masih banyak lagi orang-orang cerdas yang di kaumnya masing-masing terkenal sebagai orang-orang yang cerdas. Ya, para sahabat itu, Salman Al-Farisi, ini orang-orang yang hebat betul di kalangan kaumnya. Banyak lagi yang lainnya yang mampu berpikir dengan jernih, sehingga berpikirnya itu mengajak dia untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini semuanya diketahui oleh orang-orang munafik. Ya, tokoh-tokoh orang cerdas di kalangan Ansar, Sa'ad bin Ubadah, ini ahli dalam bidang bahasa Ibrani, yang menguasai Taurat secara total dalam bahasa Ibrani. Ya, ini tokoh-tokoh di kalangan Ansar yang diketahui oleh orang-orang munafik itu adalah sesungguhnya orang-orang yang cerdas. Gitu. Nah, Faradallahu dzalika alaihim. Oleh karena itu Allah bantah, Allah kembalikan tuduhan itu kepada mereka. Kepada mereka orang-orang munafik itu. Wa akhbara annahum humus sufaha'u 'alal haqiqati. Dan Allah memberitahukan, akhbara Allah memberitahukan annahum, bahwasanya mereka itulah sesungguhnya humus sufaha, adalah orang-orang yang dungu, alal haqiqah, pada hakikatnya. Lianna haqiqata safahi, karena hakikat kedunguan itu sesungguhnya adalah jahlul insani bimasalihi nafsihi. Itu hakikat kedunguan. Jahlul insani bimasalihi nafsihi. Kebodohan, ketidaktahuan manusia terhadap kemaslahatan-kemaslahatan, masalih kemaslahatan, kemaslahatan dirinya. Wa sa'yuhu fi ma yadhurruha, dan juga termasuk daripada kebodohan atau kedunguan itu ialah apabila seseorang mengupayakan sa'yuhu, upaya-upaya dia, fi ma yadhurruha, dalam apa-apa yang akan bermadharat pada diri mereka sendiri. Ya, ini namanya adzasah, kedunguan. Orang tidak mengerti tentang maslahat dirinya, dan justru dia mengupayakan kedunguan, mengupayakan kemaparotan terhadap dirinya. Ya, coba orang-orang munafik yang ada di zaman ini yang mengatakan bahwa beriman dengan cara berimannya para sahabat Nabi, para salafus saleh, itu adalah kemunduran, kata mereka. Bertentangan dengan kekinian, kata mereka. Bertentangan dengan masa kini. Bertentangan dengan kedisinian, kata mereka. Bertentangan dengan apa yang ada di sini. Ya. Nah, coba lihat mereka. Apa yang mereka lakukan, mereka upayakan untuk diri mereka. Alhamdulillah. Justru mereka menjadikan diri-diri mereka sebagai hamba-hamba para penjajah-penjajah, para kolonialis, para imperialis, ya, menjadi budak-budak mereka, menjadi orang-orang minder yang merasa rendah di hadapan salibis, zionis. Salibis dari kata salib, dari kata salib. Zionis dari kata Zion. Zion nama bukit di Palestina. Mereka menjadi budak-budaknya salibis dan Zionis, menjadi orang-orang bayaran mereka. Nah, justru mereka akhirnya menjatuhkan diri dengan keyakinan seperti itu kepada kerendahan, kepada kemabarotan atas diri-diri mereka sendiri. Ya. Dan dengan cara mereka mengingkari kewajiban beriman dengan cara berimannya para salafus saleh, akhirnya mereka terkungkung oleh supremasi budaya Yahudi dan Nasara yang sekarang sedang ditampilkan oleh Barat. Supremasi itu artinya kewibawaan, kebesaran, kehebatan, anggapan hebatnya budaya, budaya Yahudi dan Nasara itu, itu supremasi Yahudi dan Nasara dengan ditampilkan sebagai budaya Barat, tunduk dan merendahkan diri di hadapan supremasi budaya-budaya Barat itu. Setelah mereka mengingkari untuk keharusan beriman dengan cara imannya para salafus saleh. Ini munafik-munafik di zaman ini. Akhirnya bagaimana? Ya terus berjalan di belakang mereka. Dengan dalih, kok di belakang mereka jalannya kamu? Iya, kita dalam rangka mengejar ketinggalan. Ya ketinggalan terus, long. Terus di belakang posisinya. Ini munafikin di zaman ini. Ya. Jadi justru kedunguan mereka itu kelihatan sekali, yaitu mereka diajak kepada kewibawaan dan kemuliaan Islam sebagaimana yang pernah ditampilkan, diamalkan oleh salafus saleh. Mereka lari dari kemaslahatan itu. Justru mereka lari kepada kehinaan dan kerendahan di hadapan budaya-budaya para anak-anak babi dan anak-anak monyet. Yahud wa Nasara dikatakan oleh Nabi anak-anak babi dan anak-anak monyet. Nah justru demikian. Nah, akhirnya kerendahan meliputi mereka terus. Ya. Kama wa hadhihi sifatu muntabiqatun alaihim, dan sifat-sifat tersebut yaitu apa? Tidak mengerti tentang apa yang menjadi masalah dia dan mengupayakan kepada perkara yang menjadi madarat bagi mereka. Sifat-sifat demikian ini muntabiqah, betul-betul nyata terlihat alaihim pada mereka itu, pada orang-orang munafik itu, sehingga yang sesungguhnya disebut sebagai sufaha, orang-orang dungu itu, yang hakikatnya yang pantas dengan kenyataan yang ada ialah mereka-mereka para munafikin itu. Kama annal aqla wal hija, sebagaimana sesungguhnya al-aql, akal yang sehat, wulhija, dan kecerdasan itu tampak pada perbuatan, yaitu bagaimana ma'rifatul insani bimasalihi nafsihi, ketika seorang manusia mengenal, ma'rifah mengenal apa? Masalih nafsih, kemaslahatan untuk dirinya. Wasayu fi mayamfa'uh, dan selalu mengupayakan pada apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya. Wa fi daf'i mayadurruh, dan selalu daf'i menolak mayadurruh, apa yang bermadarat bagi dirinya. Itu orang yang punya akal sehat, itu orang yang cerdas, dan itulah orang yang dikatakan ulin nuha, orang-orang yang punya akal yang cerdik. cerdik pandai. Ya. Dikatakan sering dalam bahasa Indonesia istilah arbabul hija wan nuha, itu istilah bahasa Indonesianya ialah orang-orang yang cerdik pandai. Arbabul hija wan nuha. Nah, demikian hakikat daripada kecerdikan, kepandaian, dan orang yang mempunyai nalar yang sehat itu tentu akan mengupayakan apa yang menjadi maslahat bagi dirinya. Ya. Nah, dan menolak segala kemudharatan. Ya. Wa hadhihi sifatu muntabiqatun 'ala sahabati wal mu'minin. Dan sifat kecerdikan, kepandaian, sifat yang disebutkan di sini muntabiqatun 'ala sahabati, itu tampak sekali pada para sahabat Nabi wal mukminin dan pada kaum mukminin. Ya. Fal ibratu bil awsafi wal burhani. Maka yang betul-betul menjadi ibrah, menjadi penilaian di sini untuk seorang dikatakan syafi' dumu atau orang itu dikatakan al-aqil, berakal, adalah bil awsafi wal burhani, dengan sifat-sifat tabiat dan keterangan-keterangan, bukti-bukti. Burhan itu bukti-bukti nyata. La bidda'wati al-mujarradah, bukan dengan ad-da'wa, pengakuan-pengakuan al-mujarradah yang kosong dari bukti-bukti. Wal aqwalil farighah, dan tidak pula dengan omongan-omongan yang farighah, yang kosong dari kenyataan. Ya, ngaku berakal, ngaku orang yang berilmu, sementara tingkah lakunya tingkah laku orang-orang yang bodoh dan dungu. Ngaku sebagai orang yang yang cerdik pandai, tetapi perbuatannya menunjukkan perbuatan-perbuatan orang yang dungu, yang membebek. Ya. Ngaku sebagai salafi, ngaku sebagai sunni, tapi perbuatannya perbuatan khalafi, akhlaknya ahlul bid'ah. Jadi al-ibrah yang menjadi anggapan dan penilaian hukum itu ialah dengan melihat pada akhlak tabiatnya dan melihat kepada burhan, bukti-bukti nyata pada sikap dan tindakan. Ya. Hada min qawlihim bi'alsinatihim ma laysa fi qulubihim, kata beliau. Omongan orang munafik ini yang menilai para sahabat sebagai sufaha, sebagai orang-orang dungu, adalah min qawlihim bi'alsinatihim, adalah termasuk daripada omongan mereka dengan lesan-lesan mereka, yang sesungguhnya malaikat fi qulubihim, yang sesungguhnya tidak ada pada hati-hati mereka. Hati-hati mereka terpaksa mengakui dan membenarkan bahwa para mukminin, kaum mukminin, para sahabat dari yang ada di hadapan mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, yang pandai. Hati mereka, akal mereka terpaksa mengakui demikian. Tetapi omongan mereka mengatakan perkataan yang tidak sesuai dengan hati mereka, yaitu menilai para sahabat itu sebagai sufaha. Mengapa demikian? Wadhalika, yaitu karena yang demikian itu karena annahum idza istama'u bil mu'minina, bahwa mereka itu apabila berkumpul dengan kaum mukminin, azharu, mereka menampakkan annahum ala tariqatihim, bahwa mereka itu adalah berjalan di atas jalannya orang-orang mukmin. Wa annahum ma'ahu ma'ahum, dan menampakkan annahum, bahwa mereka kaum munafikin itu ma'ahum, bersama para sahabat. Ya. Fa idza khalau ila syayatinihim, maka apabila mereka khalau, khalau yaitu bersendirian, ila syayatinihim, dengan kepada para syaitan-syaitan mereka. Siapa yang dimaksud syaitan-syaitan mereka? Yaitu ai kubara'ahum, yaitu para pembesar-pembesar mereka. Waru'ata'ahum bisyari, dan tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan mereka dalam kejahatan itu dinamakan syaitan, atau dalam istilah lain tauhud. Ya, syaitan atau tauhud, yaitu tokoh-tokoh dalam kejahatan, tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan dalam kekafiran dan dalam makar-makar jahat kepada kaum muslimin, itu dinamakan syaitan. Kalau mereka kalau ketemu pimpinan-pimpinannya akan mengatakan innamakum fil haqiqati, sesungguhnya pada hakikatnya kami beserta kalian wahai para pimpinan. Wa innama nahnu mustahzi'una bil mu'minina, hanyalah kami sesungguhnya melakukan manuver-manuver apa? Istihza, memperolok bil mu'minin, kaum mukminin, memperolok, mempermainkan, menertawakan kaum mukminin. Yaitu bagaimana caranya memperolok kaum mukminin? Bi idharina lahum anna ala tariqatihim, yaitu dengan kami menampakkan kepada mereka, kepada kaum mukminin, anna, bahwa kami itu ala tariqatihim, di atas jalan kaum mukminin tersebut. Fahadhi haluhumul batinatu wadzahiratu, maka demikianlah keadaan mereka yang batinah, yang tersembunyi, wadzahirah, dan yang nyata. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli, dan la yahiqu, tidak akan menimpa al makru sayyi, makar yang jelek itu, illa bi ahli, kecuali terhadap pelakunya, pelaku makar itu sendiri. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat ke-14 dan 15 selanjutnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila laqul ladzina amanu, berjumpa mereka orang munafik itu berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka akan menyatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka khalau bersendirian dengan para syaitan-syaitan mereka, dengan para pimpinan-pimpinan mereka dalam kekafiran dan kemunafikan itu, qalu, mereka akan menyatakan kepada para pimpinan mereka, inna ma'akum, sesungguhnya kami beserta kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami berpenampilan demikian hanyalah karena untuk mustahzi'un, memperolok-olok kaum mukminin. Qala ta'ala, kata Syekh, maka Allah yang Maha Tinggi menyatakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang akan membalas tindakan mereka, makar mereka yang jahat itu dibalas, dibalikkan kepada mereka. Allah yang akan yastahzi'u bihim, yang akan memperolok mereka, wa yamudduhum, dan Allah membiarkan mereka, yamudduhum, madda yamuddu, yaitu membiarkan berkepanjangan, memanjang terus, tambah panjang, tambah jauh. Itu yamudduhum artinya, fi tughyanihim, dalam kedurhakaan mereka. Tughyan, kedurhakaan, dari kata tagha yatghi, artinya tagha yatghi itu melampaui batas. Tagha al-ma'u al-ka'sa, air itu luber, itu namanya tagha, yaitu melampaui batas permukaan gelas, itu namanya tagha. Air itu melampaui batas permukaan gelas, sehingga dikatakan tohal ma'u, air itu telah luber, melampaui batas kemampuan daya tampung gelas itu. Nah, demikian pula perbuatan durhaka dikatakan tughyan, karena melampaui batas-batas syariah. Begitu. Ya. Maka dikatakan di sini, Allah membiarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kedurhakan mereka, ya'mahun. Ya'mahun yaitu tenggelam. Tenggelam di dalam apa? Kedurhakaan mereka. Wa hadza jazaa, kata Syekh, wa hadza jazaa'un lahum, dan ini adalah sebagai balasan bagi mereka, ala istihza'ihim bi ibadihi, sebagai balasan terhadap mereka yang melakukan istihza, memperolok-olok hamba-hamba Allah. Kualat, ya, kualat akibat memperolok-olok hamba-hamba Allah. Ya, kualat memperololok para sahabat Nabi, para salafus saleh, sehingga tambah sesat mereka itu. Faman istahza'ahu bihim, maka barang siapa yang famin istihza'ihi bihim, bukan faman, famin istihza'ihi bihim, maka termasuk daripada tindakan Allah memperolok-olok mereka. Famin istihza'ihi bihim, istihza'ihi hi di sini dhamir ghaib yang rajik yang kembali kepada Allah. Ya. Maka termasuk daripada tindakan Allah memperolok-olok mereka kaum munafikin ialah an zayyana lahum, yaitu menghiasi mereka orang-orang munafik itu makanu fihi minasyaqai. Ya, menghiasi mereka dari keadaan syaqa, celaka. Celakanya mereka itu dihiasi oleh Allah sehingga mereka merasa, mereka orang-orang munafik itu merasa dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Wal ahwal al khabithah, dan juga menghiasi keadaan yang jelek pada mereka itu. Nah, dengan gengsi, dengan kesombongan. Ini makrullah namanya. Ini namanya makrullah. Ya. Balasan tipu daya Allah terhadap mereka yang membuat makar terhadap kaum muslimin. Padahal keadaan mereka celaka. Ya. Bagaimana seperti tokoh-tokoh munafikin zaman ini? Semacam contohnya Nurholis Majid, yang demikian kerasnya mulutnya memperolok-olok Islam, yang mengatakan semua agama itu sama, terutama agama Yahudi, Nasara dan Islam itu sama sebagai agama samawi. Bagaimana celakanya keadaan dia, sampai anak perempuannya dinikahi oleh pria Yahudi dan dia mengalami depresi berat dengan peristiwa itu. Masuk rumah sakit karena stres. Gara-gara anaknya dinikahi oleh Yahudi. Loh, kalau kamu memang konsisten dengan prinsip kamu, mestinya kamu menganggap, tidak boleh menganggapnya sebagai masalah. Kenapa? Kan kamu menganggap bahwa Yahudi, Nasara, Islam itu sama. Mestinya gitu. Tetapi hati nuraninya beda dengan mulutnya. Hatinya tersiksa ketika mendapati anaknya ternyata dinikahi oleh Yahudi, seorang pemuda Yahudi. Dan tidak bisa dia menyembunyikan apa yang ada di hatinya itu, sehingga akhirnya dia mengalami depresi itu tadi. Ini keadaan syaka, celaka. Tetapi Allah memang menghiasi keadaan mereka itu, al-ahwal al-khabitha, keadaan yang jelek itu, sedemikian rupa gengsi untuk mengakui bahwa ini adalah akibat dari jalan pikirannya yang sesat. Gengsi dibikin oleh Allah, gengsi, rasa gengsi itu tadi, hatta dhannu annahum ma'al mu'minin, sehingga tetap saja mereka menyangka bahwa mereka itu bersama kaum mukminin, masih saja merasa bahwa mereka itu bersama kaum mukminin. Thank you. Ya. Naam. Begitu lam yusallitillahu al-mu'minina alaihim. Ketika Allah tidak menguasakan kaum mukminin terhadap mereka para munafikin itu, sehingga mereka tambah merasa, oh berarti apa, tipu daya kami berhasil menampilkan diri sebagai mukmin. Nah, ini adalah memang rencana Allah, makrullah, balasan tipu daya Allah kepada mereka. Dibiarkan memang sebagai ujian bagi kaum mukminin, Allah tidak memberikan kekuasaan kepada kaum mukminin untuk menguasai para munafikin itu, sehingga orang-orang munafikin itu tetap saja masih mengaku sebagai muslimin. Dan kaum mukminin dibikin tidak berdaya dengan pengakuan itu, untuk menolak pengakuan itu. Nah, ini adalah sebagai tipu daya Allah kepada orang munafik justru. Nah, naam. Wa min istihza'ihi bihim yaumal qiyamati. Dan juga termasuk daripada tindakan Allah memperolok-olok mereka, orang munafik itu, pada hari kiamat nanti, ayyu'tiyahum ma'al mu'minina nuran zahira. Allah memberi orang-orang munafik itu bersama kaum mukminin apa? Nuran zahira. Dan termasuk daripada tindakan orang-orang munafik itu, tindakan Allah memperolok orang munafik itu di hari kiamat, Allah memberi cahaya zahir kepada orang munafik itu bersama kaum mukminin, nuran zahir, cahaya secara zahir. Fa idza masyal mu'minuna binurihim, maka ketika sudah merasa mereka itu di hari kiamat itu sudah merasa di shofnya kaum mukminin dan merasa juga punya cahaya seperti cahayanya kaum mukminin, fa idza masyal mu'minuna binurihim, maka ketika rombongan kaum mukminin ini berjalan dengan cahaya mereka, cahaya orang-orang mukminin itu, tafa'a nurul munafikin, Allah mematikan cahayanya orang munafik tiba-tiba. Wa baqu fid dulmah ba'da nur mutahayyiri, dan mereka tetap di dalam kegelapan setelah dapat cahaya itu dalam keadaan mutahayyirin, bingung. Tadinya bersama mukminin punya cahaya, kok tiba-tiba cahayanya dia gelap. Nah, ini Allah memperolok mereka sehingga fama a'dhamal ya'su ba'da tamak, maka betapa besarnya al-ya'su, keputusasaan, ba'da tamak, setelah mereka itu berambisi untuk mendapatkan derajat yang sama dengan kaum mukminin di hari kiamat, ternyata dicabut di depan hidung mereka keutamaan itu. Nah, akhirnya orang-orang munafik itu di hari kiamat tersebut, setelah gelap cahaya yang ada pada mereka, sedangkan cahaya pada kaum mukminin terus tambah bersinar, semakin berjalan tambah bersinar. Maka apa yang terjadi? Yunadunahum. Orang-orang munafik itu teriak-teriak memanggil kaum mukminin. Alam nakun ma'akum. Bukankah kami ini dulu di dunia bersama kalian? Qalu bala, kaum mukminin menyatakan, oh ya, engkau bersama kami di dunia. Walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian mencelakakan diri-diri kalian. Watarabbastum wartabtum, dan tetapi kemudian kalian tarabbastum, kalian kemudian mengintai-ngintai kami. Wartabtum, dan kalian ragu dengan jalan kami. Al-Ayah. Begitu Allah bikin munafikin betul-betul dalam kondisi sangat diperolok-olok di dunia, merasa sebagai bagian dari kaum mukminin, tetapi justru dalam kondisi dia tidak mendapatkan keutamaan seperti yang didapatkan oleh kaum mukminin, ya, terus dalam kekacauan dan dalam kegamangan serta kebingungan di akhirat dalam keadaan seperti itu. Qauluhu ya wa yamudduhum, adapun firman Allah menyatakan wa yamudduhum, yamudduhum kata Syekh ay yuziduhum, Allah menambah mereka fi tughyanihim, tughyanihim ay fujuruhum. Pengertian tughyanihim yaitu kejahatan-kejahatan mereka. Wa kufruhum, dan kekafiran mereka. Ya'mahun, ya'mahun ay, pengertiannya ya'mahun ialah ha'irun, bingung. Mutaraddidun, bimbang. Wa hadha min istihza'ihi ta'ala bihim, dan inilah dari tindakan Allah memberikan istihza, memperolok-olok, membalas perolok-olokan orang munafik itu terhadap mereka. Naam. Ila huna ya ikhwan. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.